kita bisa. Ta'riful kalam qala al-musannif rahimahullah ta'ala bismillahirrahmanirrahim al-kalamu huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i. Kata Ibnu Ajurram rahimahullah ta'ala, ini saya nyebutnya Ibnu Ajurram ya, karena Syekh Al-Utsaimin menyebutkan dobet nama beliau itu dengan Ajurram, bukan Ajurrum. Allahu alam, ini khilaf memang di kalangan para nuhat mengenai dobet nama penulis kitab matan ini. Adapun mengenai matan tidak perlu kita jelaskan karena sudah ya di pelajaran matan. Ya. Qala bismillahirrahmanirrahim. Ya. Al-kalamu huwa al-lafdhu. Kalam adalah lafaz. Jadi di sini sebelumnya musannif Ibnu Ajurram memulai dengan basmalah. Ini alal qaul ya, berdasarkan pendapat basmalah ini adalah ucapannya Ibnu Ajurram. Ada yang mengatakan tidak. Ya. Basmalah itu dari para orang-orang yang mengutip saja. Ya, Ibnu Ajurram ada yang mengatakan Ibnu Ajurram memulai kitabnya dengan al-kalamu wal-lafdhu al-murakkabu al-mufidu dan seterusnya. Baik, ini alal qaul bi annaha min karamih. Ini berdasarkan pendapat bahwasanya basmalah ini adalah ucapan dari Ibnu Ajurram rahimahullah taala. Tentunya kalau ini kita bawa kepada ucapannya Ibnu Ajurram atau kepada qaul yang menyatakan basmalah ini adalah pernyataan Ibnu Ajurram rahimahullah taala, ini tentunya iktidaan bil kitab. Ya. Tentunya ini dalam rangka mengikuti Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an dimulai dengan basmalah, kecuali surah Bara'ah, karena Bara'ah sambungan dari surah sebelumnya itu Al-Anfal. Dan juga meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam dalam berbagai surat beliau itu yang dikirimkan kepada para raja, ya, dan surat dakwah itu selalu memulai suratnya dengan bismillah sebagaimana surat beliau kepada raja Romawi. Ya, min Muhammad ibni Abdullah Rasulillah ila azimi ila Hiraqal azimi Rum. Dari Muhammad bin Abdullah Rasulillah kepada Heraklius Raja Romawi. Aslim taslam. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan bismillah. Baik. Nah, kalau menurut para ulama al-Nahwu ialah yang terkumpul empat hal yang disebutkan oleh Ibnu Ajurram di sini. Wa huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Ya, yaitu al-lafdhu, kalam adalah lafad. Al-murakkabu, yang tersusun. Al-mufidu, yang memberikan faedah. Bil-wad'i, sesuai dengan peletakan. Peletakan siapa? Peletakan orang-orang Arab. Ya, kita masuk ke syarahnya di sini. Syarah dari Mumti di sini. Siapa nama penulisnya? Ya. Abi Anas Malik ya bin Matar Al-Mahdari. Ya, hafizahullah taala. Seorang mustafid pengajar nahwu di pesantren Damaj di Yaman. Ya, di Sa'dah. Sabiqan tentu karena mahad itu saat ini ya sudah tidak ada atau beralih fungsi, Allah alam. Lupa saya kejadiannya. Ya, syarah, kata pensyarah hafizahullah ta'ala, bada'a al-musannifu rahimahullah ta'ala bita'rifil kalami li'anna nahwa li'iqamatil kalam. Nah, bada'a apa? Artinya bada'a ya bada'u? Memulai. Al-musannifu. Musannif itu isim fa'il dari sonnafa yusannifu. Ya, artinya apa? Penyusun. Ibnu Ajurram. Ya. Nah, al pada al musannif al apa ini namanya? Hah? Al ahdiyah lidhihin. Lidhihin. Sudah di benak kita itu enggak perlu tanya lagi musannif yang mana ini? Ya sudah jelas musannif matan ala jurumiyah. Nah, musannif memulai di sini kitab beliau ini bi ta'rifil kalam. Dengan ta'rif. Ta'rif itu masdar dari arrafa yu'arribu ta'riban. Apa artinya? Mendefinisikan. Ya, dengan definisi dari kalam. Li'anna nahwa Ya, apa i'rabnya nahwa? Hah? Isim, isim li anna. Karena yang namanya nahwu itu li iqamatil kalam. Untuk membentuk kalam. Untuk mendirikan kalam, maksudnya untuk membentuk kalam. Ya, yang namanya nahwu itu. Ya. Bedanya dengan sorab, jelas ya di pelajaran-pelajaran nahwu dan sorab sebelumnya telah kita sebutkan. Bahkan ada ibarah dari para ulama, sorab itu ibunya. Nahwu itu bapaknya. Bahasa Arab. Karena dengan soroblah yang membentuk kalimat itu kayak apa lafadznya. Ya, musonnifu, musonnafa. Ya, sonnafa, yusonnifu. Ya. Tahib. Tasnif, musonnif, musonnaf. Nah, itu sorob yang membentuk. Nah, tapi musonnifu, musonnifa, musonnifi itu nahwu. Itu nahwu. Jadi nahwu hanya mempelajari akhirat. Akhirat. Akhir. Kok akhirat sih? Ya. Ya. Akhir dari setiap kalimat. Kalimat itu maksudnya kata. Ya. Setiap kata. Membahas harokat akhir dari kata. Ya. Li'anna nahwa li'iqamatil kalami. Faqala al-kalamu huwa al-labdu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i. Maka beliau di sini menjelaskan, berkata beliau, kalam adalah huwa lafdu. Dia adalah lafad. Nanti beliau akan jelaskan. Apa itu lafad? Nah, al-murakkabu, yang tersusun. Ya, jadi yang namanya kalam itu mesti susunan. Ya, susunan kalimat, susunan kata. Tidak bisa, misalkan kita katakan Hanif, itu dikatakan sebagai kalam. Lah. Mesti ada susunannya. Hanif qa'imun. Ya. Hanif qa'imun. Manto. Mutazawwijun. Misalkan. Mas Manto. Ya. Mutazawwijun. Ya. Jangan bilang Mas Manto. Itu kalam bukan. Bukan. Kalam apa? Ya. Bukan kalam. Nah. Al-mufidu. Mesti memberikan faedah. Nanti beliau akan jelaskan satu-satu ya. Apa itu lafaz di bawahnya tuh ya. Mufid ya. Mufid yaitu memberikan faedah pengertian yang sempurna ya, yang sudah layak. Kalau orang yang ngomong, yang bicara, dia bicara misalkan Zaidun qa'imun. Ketika dia diam di akhir kalimat qa'imun ya, orang yang mendengar ya, itu enggak akan nunggu lagi ya. La yabqa as-sami' muntadiran li syai'in akhar. Orang yang mendengar enggak nunggu lagi apa? Ya. Tapi kalau dikatakan Zaidun. Yang dengar, ya terus kenapa Zaid? Nanya dia. Dia akan menunggu yang lain. Zaid kenapa? Zaidun. Kenapa Zaidun? Qa'imun. Oh, qa'imun gitu kan. Zaidun. Terus kenapa Zaid? Na'imun. Oh, na'imun. Nah, kenapa Nugraha tersenyum. Lihat data pamplusnya tersenyum, murah senyum dia. Luar biasa. Ya. Ini gimana lihat ini Herlin. Lihat papan tulisnya senyum dia. Anak kita tadi. Al-mufid. Nah, itu mufid. Ah. Kalau kita katakan Zaidun qa'imun, ya. Maka itu kalam mufid. Karena sudah memberikan faedah yang sempurna. Yang mendengar enggak butuh penjelasan lebih lanjut. Ya, dan itu ikhbar. Ya, bi qiyami Zaidin. Itulah khabar ya, akan berdirinya si Zaid. Bil wada. Ya, bil wada artinya sesuai dengan peletakan orang Arab, yaitu lafadznya yang diucapkan Zaidun qa'imun. Ya. Yang kita ucapkan itu merupakan lafadz-lafadz yang diletakkan oleh orang-orang Arab. Ya, yang menunjukkan kepada makna-makna. Ya, makna-makna. Baik, nanti akan dijelaskan oleh al-musannif di sini. Qala fala budda ayyajtami'a fi kalami arba'atu umurin. Fala budda, maka haruslah an yajtami'a. Ya. Fala budda an yajtami'. Ya, ini nanti an yajtami' nanti fi ta'wil masdar. Ta'wil masdar. Jadi takdirnya apa? ijtima, fala budda ijtimaun gitu. Fil kalam, ya, maka haruslah terkumpul dalam sebuah kalam arba'atu umurin. Apa i'rabnya arba'atu? Hah? Di sini, ikhwan, apa i'rabnya arba'atu? Hah? Hah? Fa'il dari an yajtami, yajtami. Maka empat perkara mesti terkumpul dalam kalam, gitu. Maka haruslah empat perkara terkumpul dalam kalam. Taib ahaduha, boleh dibaca ahadu, ahadi, ahada. Kalau ahadu berarti dia tabi. Dari mana? Arba'atu. Kok dari umur? Dari apa? Arba'atu. Ahaduha berarti dia tabi. Ya. Dia tabi. Nah kalau apa namanya? Kalau ahadiha enggak bagus. Ahada boleh. Ya'ni gitu. Maf'ul dari amil mahdzuf takdirnya ya'ni ahada ahadaha. Nah. An yakuna lafdhan. Ya. Apa kalam tersebut mesti terkumpul dia mesti sebuah lafaz. Ya, apa yang dimaksud dengan lafaz? Ai kata beliau, sautan mustamilan ala ba'dil hurufi al-hijaiyati. Sautan, dia mestilah sebuah suara mustamilan yang mencakup ala ba'dil huruf kepada beberapa huruf hijaiyah. Hijaiyah itu alfabet dari alif, ba, ta, sa dan seterusnya. Ya. Jadi dia mesti suara. Kalau bukan suara, bukan kalam. Kitabah, kemudian apa lagi? Isyarah, itu bukan kalam. Ya, itu bukan kalam. Baik, barakallahu fikum. Itu ditanbihat, itu lihat. Ditanbihat. Keterangan, itu yang ada tanda bintang di bawah. Ada gak di buku antum? Taroka al-musonnifu. Ya, taroka al-musonnifu. Coba taroka al-musonifu. Musonifu apa irobnya? Fa'il. Ini saya enggak harokat ini. Ta'rif. Apa irobnya ta'rif? Taroka al-musonifu. Ta'rif. Apa irobnya ta'rif? Maf'ul bih. Berarti bacanya apa? Taroka al-musonifu ta'rifan nahwi. Ya. Ya. Musonif di sini meninggalkan definisi nahwu. Ya. Wa nahwu. Nahwu itu adalah huwa qawa'idu. Dia adalah kaedah-kaedah. Ya. Kenapa enggak pakai tanwin qawaidun? Apa maknanya? Apa? Sighah muntaha al-jumu'. Dari wazan apa? Mafa'il. Ya. Ya. Karena hu adalah qawaidu, kaedah-kaedah. Yu'rafu biha. Yang diketahui dengan kaedah-kaedah tersebut ahwal. Apa i'rabnya ahwal di sini, ikhwan? Eh, saya enggak baca harokatnya ahwal aja. Apa i'rabnya? I'rabnya apa? Kok fa'il? Loh, kok maf'ul bi naibul fa'il ahsanta. Naibul fa'il. Ya. Yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi i'raban wa bina'an. Jadi nahwu adalah kaedah-kaedah yang diketahui dengan kaedah-kaedah tersebut. Ya, berbagai kondisi akhir kalimat, akhir kata. Baik secara i'rab maupun secara bina. Nah, itu. Tayyib barakallahu fikum. Lihat tanbih yang kedua, tanbihat. Kharaja biqaulil musannifi al-lafdhu. Maka keluar dengan perkataan musannif di sini al-lafdhu. Biqaulil musannifi al-lafdhu al-isyarah. Apa i'rabnya isyarah di sini? Hah? Apa? Kok maf'ulun bi? Fa'il dari apa? Kharaja ahsanta. Ya. Kharaja bi qaulil musannif al-lafdu. Al-lafdu saya baca al-lafdu. Ini min babil hikayah. Ya, ini min babil hikayah. Nih. Nanti di pelajaran mutamimah ada namanya babul hikayah. Ya. Babul hikayah. Baik. Nah. Keluar dari perkataan musannif atau kita terjemahkan secara bebas. Tidak termasuk dari perkataan musannif al-lafdu adalah al-isyaratu wal-kitabatu wa nahwuhuma. Isyarat, kitabah penulisan. dan semisalnya. Itu tidak termasuk kalam. Fala tusamma kalaman. Tidak termasuk kalam, itu namanya isyarah. Dan juga kitabah. Ya. Maryam alaiha assalam pernah bernadar. Inni nadartu lirrahmani sauman. Aku bernadar kepada Allah yang Maha Rahman untuk saum. Saum di sini maknanya sukut. Ya. Sukut. Ya. Wah, COD-an dia. Ya. Itu apa namanya? Warganya adalah. Ya. Tarokal musonib. Eh, tadi udah ya. Tadi sampai mana saya ngomong? Hah? Isyarah. Isyarah enggak termasuk kalam. Tadi Maryam alaihissalam bernadar, inni nadartu lirrahmani sauma. Falan ukallimal yauma insiya. Aku telah bernadar kepada Allah yang Maha Rahman untuk saum, diam. Ya. Aku tidak akan bicara kepada seorang pun hari ini, ya. Karena Maryam itu enggak mau capek jawab. Dari mana kamu ini anak orang baik, kamu orang baik kok kamu bisa hamil, kamu enggak nikah. Dituduh berzina. Yang nuduh orang Yahudi. Yahudi memusuhi Maryam dan anaknya Isa alaihissalam. Seandainya isyarat, kan ketika itu ketika Maryam ditanya, apa kata Allah? Fa asyarat ilaih, gitu kan? Maryam mengisyaratkan kepada anaknya yang ada di buayannya, itu Isa alaihissalam. Maryam mengisyaratkan. Ya, akhirnya Isa yang berbicara. Nah, masih dalam buayan. Seandainya isyarat itu disekatakan sebagai kalam, tentu Maryam telah melanggar nazarnya. Wajib bayar kafarah. Ya, wajib bayar kafarah. Yang kafarah ini sama seperti melanggar sumpah. Ya. Tabarakallahu fikum. Maka isyarat bukan kalam. Yang namanya kalam as-saut, sautan mustamilan. Saut mustamil. Suara yang mencakup ala ba'dil huruf al-hijaiyah. Itu kalam. Dan Allah memiliki sifat kalam. Dan kalamullah itu pasti ada suara. Berbeda dengan keyakinan sekte Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Qulabiyah yang menyatakan kalamullah bila sautin wala harfin. Tanpa huruf, tanpa suara. Ya. Nanti kata mereka nih, kalau Allah firman Allah, kalam Allah pakai suara, nanti serupa dengan makhluk. Kita tanya, cemana gitu? Ya, kata mereka, kalau suara kan mesti Allah memiliki rongga. Allah memiliki tenggorokan. Allah memiliki lidah. Itu dia aja yang berpikir kayak gitu. Ya. Itu bangku, apa kayu, pohon, mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Batu, memangnya batu itu punya rongga, punya tenggorokan. Punya lak-lakan sini namanya. Punya lidah, punya gigi, enggak ada. Di akhirat nanti apa namanya? Kulit-kulit mereka bicara. Emangnya kulit ada lidahnya? Kabur antum kalau di kulit antum lidahnya. Ada giginya. Gigi terus Pak Rudin. Kulitnya sama gigi kulitnya. Ya kan? Kata giginya ngeselin orang gitu. Misalkan gitu. Nah, ya. Kabur semua ya. Jadi enggak mesti pakai apa? Pakai rongga yang di alat itu. Ya, jadi orang-orang Asy'ari menafikan sifat kalam itu. Memang Asy'ari menetapkan sifat kalam. Oh, berarti Asy'ari bukan Mu'tazilah. Iya. Berarti dia Ahlus Sunnah menetapkan sifat kalam. Tar dulu, rinci dulu. Mereka mengatakan kalau tanpa suara. Kalau tanpa suara gimana? Coba, oh itu kalam nafsi. Jadi kalau mulai yang ada suara itu dulu waktu azali. Habis itu ya enggak ada lagi. Ketika Allah berfirman pada Adam, pada Iblis, pada malaikat, itu semuanya sudah terpatri di kalbu yang diajak bicara. Allah berfirman kepada malaikat Jibril menyampaikan Al-Qur'an 30 juz langsung ada terpatri di kalbunya Jibril. Ajib ini. Ya. Ajib. Allah Ta'ala berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Apabila salah seorang musyrik minta suaka perlindungan pada engkau, berilah perlindungan padanya. Hingga dia, hatta yasma'a kalam Allah. Hingga si musyrik ini, yang sudah berada dalam jaminan keamanan di negeri kaum muslimin, dia berada di tengah-tengah kaum muslimin, mendengar tilawatul Qur'annya kaum muslimin, mendengar kiroahnya kaum muslimin, Allah sebutkan, hatta yasma'a kalam Allah. Hingga dia mendengar kalam Allah. Kata para ulama, mimman yasma, dari mana si musyrik itu bisa dengar kalam Allah? Dari Allah langsung, masuk di kalbu dia, kalam nafsi gitu. Dari mana? Nah, mimman yasma, min tilawatil muslimin, min kiraatil muslimin, baca Al-Quran, kalam Allah. Ya, nah, ya, jadi yang namanya kalam, itu saut. Ya, saut. Sautan mustamilan ala ba'dil huruf al-hijaiyah. Suara yang mencakup beberapa huruf hijaiyah. Taib. As-sani ayyakuna murakkaban. Yang kedua, kalam itu mesti murakkab. Murakkab itu isim apa namanya? Kalau dalam tasrif. Rakkaba yurakkibu tarkiban. Nah itu, apa namanya? Hah? Isim. Isim maf'ul. Berarti tersusun. Yang namanya kalam mesti tersusun. Ay, mu'allafan tersusun min kalimataini au aksara. Tersusun dari dua kalimat atau lebih. Zaidun, kalam bukan? Bunda. Zaidun qa'imun, ah baru kalam. Ya. Baru kalam. Kenapa? Karena dia murakkabun min kalimataini. Tersusun dari dua kalimat. Al-ula yang kalimat yang pertama, Zaidun. As-saniyah yang kedua, Rakibun. Ya, Rakibun. Apa tadi Pak? Korokibun. Qa'imun. Nah, boleh kalam tersusun dari satu kalimat. Ya, murakkabun min kalimatin wahidah. Tersusun dari satu kalimat. Boleh dapat dikatakan kalam apabila ada takdirnya. Ya, atau ada indikasinya. Ada indikasinya. Ya, misalkan ditanya, Mas Muka, what's your name? Ya. Mas Muka, antum langsung jawab aja. Faza. Ya, takdirnya apa? Ismi Faza. Namaku Faza. Gitu. Ya. Mas Manto ditanya, hal anta mutazawwij? Naam. Ya. Mutazawwij. Sudah paham itu? Maksudnya apa? Ana mutazawwij. Ya. Saya mutazawwij. Kalau kurang Mas Manto. Ya. Merasa kurang. Ya. Mana lagi tadi? Ya. An yakuna mufidan. Eh, bunyi apa itu? Oh, bunyi apa jelek banget gitu. Kayak bunyi apa anak kecil kecekek. Nah, itu. Mana tadi? An yakuna mufidan. Dia harus mufid. Apa maknanya? Kata Syekh, ai yahsunu sukutul mutakallimi alaihi. Ya. Yaitu sudah layak diamnya mutakallim alaih dari berbicara. Ya, dari berkalam. Zaidun qa'imun. Ah, sudah. Yaitu la yabqa as-sami muntadhiran li syai'in akhar. Ya. Jadi orang yang dengar enggak butuh nunggu lagi. Enggak butuh nunggu lagi. Zaidun qa'imun terus opo. Bahkan ya ikhwah, ini kalam ini, dia ini apa ada kalimat dia apa namanya? Lafdu tersusun dari sebagian huruf hijaiyah. Murakkabun. Ya, murakkab dia tersusun dari dua kalimat atau lebih. Tapi ghairu mufid. Pendengar masih butuh penjelasan lagi. Itu bukan kalam. Ya, misalkan ana mengatakan begini. Ya. In kunta atau in tadhhab ila Makkah. In tadhhab ila Makkah. Tersusun dari banyak itu. Ya. In tadhhab ila Makkah wa tahujja al-bait gitu kan. Ya. Atau wa ta'tamir itu. Banyak tuh kalimat itu. Antum ngerti enggak kalimatnya? Belum. Itu baru syartiyah saja. Baru fi'il syart. Ya, sama fa'il syart nih, fa'il dari fi'il syart. Jawab syartnya kan belum ada. Ya. In tadhhab ila Makkah. Jika engkau pergi, in tusafir ila Makkah. Kalau engkau bersafar, bepergian ke Mekah. Ya, terus kenapa? Ya, mesti ada jawab syaratnya. Itu enggak mufid. Kalau dijawab fa'ana usafir, fa'ana usafiru ma'ak. Nah, baru itu sempurna. Ada jawab syaratnya. Ya, tapi kalau enggak, walaupun banyak kalimatnya, itu bukan kalam. Ya, kenapa? Karena itu ya enggak layak seorang yang bicara diam di situ. Dia mesti nyambung dengan penjelasan, dengan kalimat yang lain. Helen kayaknya kompak sama antum, cukur rambut bareng, soulmate. Nah. Ya. Ya, mana lagi tadi? Ya, an yakuna bil wad'i. Ya. Ayakuna bil wada. Kalam itu mesti ada wada. Ay bi wad'il Arab bi ayakuna min kalamihim. Itu sesuai dengan peletakan orang-orang Arab bahwa kalam itu merupakan dari ucapan mereka. Jadi lafad-lafad yang kita berbicara dengan lafad tersebut adalah diantara lafad-lafad yang diletakkan oleh orang-orang Arab. Yang lafad-lafad ini menunjukkan kepada berbagai makna. Ya. Tapi misalkan Zaidun Qa'imun. Zaidun itu diletakkan oleh orang-orang Arab yang menunjukkan pada makna. Ya, yaitu alam, nama seseorang. Qa'imun. Ya, nah ini juga menunjukkan pada makna. Qiyam. Taibar kalafikum. Ya. Zaidun qa'imun. Ya, Zaidun lafad yang diletakkan oleh orang-orang Arab untuk menunjukkan kepada makna zat. Ada person. Ya, yang nama tersebut diletakkan untuknya. Zaid. Ya. Qa'imun. Sama begitu juga. Dia adalah makna yang diletakkan oleh orang-orang Arab yang menunjukkan makna qiyam. Ini isim fa'il. Ya. Taib. Maka di sini kalam ya, ajam, kalam non-Arab, semisal kalam Turk, Turki, Barbar, dan semisalnya bukan kalam menurut para ulama ahli nahwu. Ya. Ucapannya orang-orang Sunda, ucapannya orang-orang Brebes, ucapannya orang-orang Tegal. Hah? Bukan. Tegal. Kalau orang Sunda, sadayana. Mau kemana? Mau ke air. Ke air nyemplung dong. Oh, toilet ternyata. Ya, itu bukan kalam. Itu bukan kalam. Ya. Hai barakallahu fik. Lihat itu di footnote nomor 1. Ah, ini hanya referensi ya. Ya, hanya referensi nyuruh kita untuk ya, apa? Referensi itu dari Hasyiah Ibnu Shabban, Syarah Ar-Ra'i dan Syarah Al-Kafrawi. Baik. Nahu qaulika al-ilmu an-nafi al-ilmu nafi'un. Nah ini contoh kalam. Contohnya ucapan Anda ilmu al-ilmu nafi'un, al-ilmu karena yang namanya mubtada mesti ma'rifah. Ma'rifah. Nafi'un, ilmu adalah sesuatu hal yang nafi'un bermanfaat. Ya itu di footnote nomor 2 ya. Ya, fal ilmu nafi'un kalamun 'inda nuhati. Maka kalimat al-ilmu nafi'un itu adalah kalam menurut para ulama nahwu. Li'annahu lafdun. Karena kalimat ini al-ilmu nafi'un dia lafad. Mustamilun ala ba'dil hurufi al-hija'iyah. Wahiyya al-alif, wal-lam, wal-ain, dan seterusnya. Ya, karena dia mencakup beberapa huruf hija'iyah. Al-alif, wal-lam, al-alif, wal-lam, al-ilmu. Al-ain, al-ilmu, al-lam, mim. Nafi'un, nun, dan seterusnya. Murakkabun. Ya, dia murakkab. Litarakubihi min kalimatain. Karena dia tersusun dari dua kalimat. Al-ula kalimat yang pertama adalah al-ilmu. Wasaniyatu yang kedua nafi'un. Ya. Wa mufidun dan dia mufid. Lianna afadahu liannahu afadal akhbara binaf'il ilm. Karena dia ini memberikan faedah keterangan, ya, memberikan faedah, memberikan informasi berita akan bermanfaatnya ilmu. Wabil wad'il arabi, ini syarat yang keempat, sesuai dengan peletakan orang Arab, liannahu min kalamil arabi, karena kalimat zaidun apa namanya al-ilmu nafi'un adalah diantara ucapannya orang-orang Arab. Nah, cukup dulu kali ya. Ya, nanti kita lanjut lagi. Ya, wa kallamallahu Musa taklima dan seterusnya. Ya, kita siap-siap belajar apa habis ini? Fikihnya al-mabadi ya, al-fikih. Subhanakallahumma wa bihamdika.